Saat sholat jenazah di perkuburan berjamaah, apakah tidak mengapa terinjak-injak kuburan sekitarnya? Tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atasnya. Duduk, menginjak-injak kuburan. Ya, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Maka dihindari kuburan sholat berjamaah, menyolati seorang yang telah dikuburkan. Diperbolehkan ya, dengan cara menghindari kuburan-kuburan tersebut agar seorang tidak berada di atasnya. Wallahu a'lam.